Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarral umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallah wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin muslimat, ikhwani fiddin, a'azakumullah jami'an, alhamdulillah. Adalah tidak lupa untuk kita senantiasa manjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang dilimpahkan kepada kita hingga pada sore hari yang cerah dan sejuk ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dikumpulkan di dalam rumahnya yang mulia dalam rangka untuk mengambil faedah pelajaran dari karya-karya para ulama di dalam memahamkan kepada umat tentang makna-makna ayat dari kitabullah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat thalabul ilmi adalah nikmat yang terbesar, takarub kepada Allah yang paling dekat, mengantarkan kepada jalan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita syukuri dan terus kita mohon semoga Allah terus jaga nikmat tersebut untuk kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu dan amal, dan nikmat thalabul ilmi. Demikian nikmat kesehatan, kekuatan pada jasad kita, kesempatan waktu kita untuk beramal soleh merupakan nikmat yang besar. Dan nikmat yang demikian seolah-olah kita sudah lebih dari memiliki seluruh dunia ini. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama khizat lahu dunya." Siapa yang pagi hari dia dalam keadaan aman, dan sehat jasadnya, dan dia memiliki makanan untuk sehari tersebut, makanan yang dia miliki cukup untuk sehari tersebut, aman, sehat badannya, punya makanan cukup sehari, kata Rasulullah, faka'annama, seakan-akan dia khizat lahud dunya, ditumpahkan kepadanya seluruh nikmat dunia ini. Seluruh dunia diberikan kepadanya. Dalam keadaan dia badannya sehat, aman, dan makanannya cukup untuk sehari. Itu sudah seakan-akan memiliki seluruh dunia. Kenapa? Karena dari dunia yang sekian banyak ini, yang kita butuhkan cuma segitu itu. Yang kita butuhkan cuma segitu itu. Nikmat aman. Yang dengan aman tersebut, Allah mudahkan hambanya untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas ibadah ataukah duniawiyah. Aman. Sehingga dengan mudah dia beramal. Badan yang sehat, modal pokok untuk beramal. Yang dengannya dia bisa beraktivitas karena badannya sehat. Sehingga dia bisa meraih banyak kebaikan dengan badan yang sehat. Yang ketiga, dia punya makan yang cukup untuk sehari. Ya sudah. Karena ketika orang hidup di dunia yang dibutuhkan makan sehari sudah cukup. Kenapa? Karena besok belum tentu butuh makan lagi besok. Belum tentu besok pagi kita butuh makan. Mungkin yang kita butuhkan besok pagi adalah disolatkan oleh saudara-saudara kita. Udah enggak solat lagi, disolatkan. Sehingga suatu pagi orang itu udah punya makan cukup sampai sore, sudah enggak kerja enggak apa-apa. Dunia udah dilimpahkan buat dia semuanya. Karena yang dia butuhkan dari dunia ya cuma itu. Sebanyak apapun dia kumpulkan dunia, yang dia butuhkan cuma segitu. Aman, badan sehat, makan sehari. Selebihnya akan ditinggal. Sebanyak apapun dia tumpuk harta, setelah itu ditinggal. Maka sungguh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu melebihi dunia dan isinya. Coba kita lihat di rumah-rumah kita. Mungkin beras yang kita simpan di rumah cukup untuk sebulan. Cukup untuk sebulan. Dan rata-rata kadang-kadang orang khawatir. Ini beras paling 2 hari lagi udah habis. Udah khawatir kadang-kadang. Padahal masih cukup untuk 2 hari. Kadang-kadang khawatir. Apalagi kaum wanita. Pusing. Udah gak punya uang. Beras sudah nipis. Paling pusing kadang-kadang. Padahal kata Rasul, udah punya makan cukup sehari, sudah seolah-olah udah memiliki seluruh dunia. Bayangkan apa yang sedang kita miliki di hari-hari ini dengan sifat tawakal yang sempurna yang ada pada seekor burung. Kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum minas sama' kama yarzuqu thoir." Takdu himason wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tawakal yang sempurna, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Sama. Allah memberi rezeki kepada seluruh manusia di muka bumi ini dengan Allah memberikan rezeki kepada burung-burung, sama. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya untuk bisa mencukupi kebutuhan seluruh hambanya. Sama. Maka kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti juga Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang mana burung keluar sarang pagi hari, perutnya kosong. Tapi pulang sore hari, perut sudah penuh. Demikian tawakalnya burung. Yaitu tawakal yang tidak mengkhawatirkan besok makan apa. Enggak khawatir. Dalam sarangnya enggak ada timbunan padi. Enggak ada. Enggak pernah ada sejarah menceritakan bahwa burung itu menyimpan makanan dalam sarangnya. Yang ada burung tiap hari cari makan untuk hari itu saja. Itu yang ada. Maka Rasul menggambarkan bahwa tawakal yang sempurna itu seperti burung. Sudah. Cari makan hari ini, dapat pulang. Tidak perlu mikirkan besok lagi. Pikirnya santai, rileks. Besok makan apa? Tidak pusing-pusing. Tidak tahu besok sana sudah dipanen, carinya harus ke sana. Belok ke sana kemari cari tempat yang lain. Tidak pusing. Tetap saja berkicau. Nah. Maka Rasul menggambarkan tawakal yang sempurna semacam itu. Sehingga tidak pusing. Hanya karena beras menipis. Tidak pusing karena ini uang sudah bulan sudah mau habis. Tidak pusing. Tetapi tetap melakukan usaha. Burung keluar, cari ke sana kemari. Cari rezeki. Dan orang yang tawakal demikian, kata Rasulullah, ya dakhul jannah, umun afidatuhum thoir, akan masuk surga orang-orang yang hatinya seperti burung. Yani sempurna dalam tawakal. Tidak terlalu pusing dengan besok makan apa, besok masih punya apa, apalagi tahun depan. Tidak terlalu pusing dengan semacam itu. Ini hati yang sempurna tawakalnya. Maka kata Allah akan masuk surga yang demikian. Maka semoga Allah berikan kepada kita hati-hati yang ikhlas, yang tawakal, yang takwa kepadanya, takut kepadanya. Dan terus Allah bimbing hati kita dengan keimanan kepadanya, syukur kepada nikmat-nikmatnya, yakin akan ayat-ayatnya, ridho kepada takdir-takdirnya, dan sabar. Dan semoga Allah terus jaga hati kita dengan kebaikan sampai Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Hari ini kita akan memasuki pelajaran baru setelah kita menyelesaikan membaca risalah dari muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bukhari dengan tema Mahya As-Salafiyah, apakah Salafiyah itu? Dan sedikit banyak kita telah mendapatkan pengetahuan dari penjelasan beliau dalam kitab tersebut bahwa manhaj salaf, dakwah Salafiyah adalah manhaj yang semata-mata meneladani jalannya Rasulullah dan para sahabat, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam muamalah, dalam jihad, dan dalam semua aspek agama. Hanyalah meladani Rasulullah dan para sahabat. Dan menolak apa yang itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Itu manhaj salaf. Sehingga harus mencocokkan agama kita dengan agama sahabat. Apakah akidah yang kita yakini dalam hati kita sudah cocok dengan yang diyakini oleh para sahabat ataukah belum? Kalau belum, maka harus disesuaikan, dicocokkan. Apakah ibadah yang kita amalkan, entah sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, sudah cocok dengan tata cara ibadahnya para sahabat? Dalam sholatnya, dalam zakatnya, dalam puasanya, dalam baca Quran, dalam zikir, apakah sudah sama ataukah belum? Kalau belum, tinggalkan yang tidak cocok, menyesuaikan dengan apa yang datang dari sahabat. Itu ini manhaj salaf. Dakwah kita, apakah sudah sama dengan cara dakwahnya Rasul dan para sahabat? Kalau belum, sesuaikan. Ini upaya meniti manhaj salaf. Sehingga jelas sekali bahwa yang namanya manhaj salaf, dakwah salafiyah, tidak keluar dari dakwahnya Rasulullah SAW. Tidak keluar dari manhaj Rasul SAW. Kalau tidak cocok, harus mencocokkan. Itulah manhaj salaf. Maka manhaj adalah manhaj yang maksum. Manhajnya maksum. Walaupun orang-orangnya tidak. Tapi orang-orang yang berusaha untuk mengikuti manhaj salaf, dia di atas jalan yang lurus. Di atas jalan Rasulullah dan para sahabat. Dan alhamdulillah, Allah kenalkan kita kepada dakwah ini. Allah kenalkan kita kepada manhaj ini. Yang berusaha untuk meniti jalan tersebut dengan murni tanpa tercampuri faham-faham yang menyimpang. Faham-faham yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang terbesar setelah Allah beri nikmat iman dan Islam adalah nikmat itiba' sunnah, itiba' manhaj salafus soleh. Nikmat terbesar. Maka sebagian ulama ketika didoakan oleh sebagian sahabatnya, semoga Allah matikan Anda di atas Islam. Semoga Allah matikan Anda di atas Islam. Doa yang mulia. Tetapi belum cukup. Dia jawab, bal wa ala sunnah, bahkan juga di atas sunnah. Belum cukup kalau segera di atas Islam. Bal wa ala sunnah, bahkan harus juga matinya di atas sunnah. Karena ada Islam ke muslimin, muslim, tetapi tidak mengikuti sunnah. Maka bukan golongan ahlus sunnah, tapi masih muslimin. Tapi bukan golongan ahlus sunnah. Bukan pengikut manhaj salaf, bukan salafi. Memang muslimin. Maka salafiyun atau ahlus sunnah itu merupakan golongan yang istimewa dalam Islam. Golongan yang berupaya untuk memurnikan agama dari berbagai faham yang baru, yang baru muncul setelah wafatnya Rasulullah dan para sahabat. Faham yang berusaha untuk memurnikan itiba' hanya kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini manhaj salaf. Sehingga tidak cukup kita hanya mohon untuk mati di atas Islam, tetapi hendaknya Allah matikan kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang masuk Islam tetapi tidak mengikuti sunnah. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, tetapi tidak diberi hidayah untuk mengamalkan Islam dengan benar. Tidak diberi hidayah untuk memahami Islam dengan benar, walaupun dia muslim. Oleh karena itu sering kita sampaikan bahwa hidayah itu bukan cuma satu jenis. Ada hidayah ila thoriq, hidayah kepada jalan yang lurus, yakni hidayah untuk masuk Islam. Ini terus kita butuhkan. Yang kedua, hidayah fit thoriq, hidayah di dalam jalan. Dalam jalan yang lurus butuh hidayah, yakni untuk menempuh jalan yang lurus masih butuh hidayah lagi. Maka butuh hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam untuk bisa memahami dan mengamalkan Islam. Setelah orang diberi hidayah masuk Islam, masih butuh hidayah di dalam Islam. Hidayah untuk mengilmui dan mengamalkan Islam. Masih butuh yang ketiga, yaitu hidayah as-sabat ala tariq. Hidayah untuk teguh istiqomah di atas jalan yang lurus. Setelah diberi hidayah untuk masuk Islam, terus dibidayah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan Islam, masih butuh hidayah untuk istiqomah teguh sampai mati di atas Islam dengan bimbingan sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat. Ini yang kita minta dari Allah dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setiap rakaat kita baca ini. Itu yang kita minta. Hidayah tidak cukup hanya orang diberi taufik untuk masuk Islam. Belum cukup. Belum cukup. Maka alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Nikmat agama, nikmat iman Islam, dan nikmat mengenal sunnah. Nikmat mempelajari sunnah. Nikmat mengikuti jejak para sahabat. Ini nikmat yang luar biasa. Betapa banyak orang yang Allah luputkan dari nikmat yang ini. Walaupun diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman, tapi luput nikmat itiba sunnah. Nikmat mengikuti sunnah. maka cara mengamalkan Islam tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Luput nikmat yang besar semacam ini. Wajib kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang demikian dan terus kita mohon kepadanya. Pada hari ini kita akan memulai sebuah risalah karya Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah dengan judul Lumhatun Anil Firaqid Dhalah. Yani sekelumit tentang kelompok-kelompok sesat. Yani penjelasan ringkas tentang kelompok-kelompok sesat. Suatu kelompok dikatakan sesat ketika menyimpang prinsipnya dari prinsip Rasulullah dan para sahabat. Dikatakan sesat ketika menyimpang prinsipnya walaupun salah satu prinsip saja menyimpang dari prinsip Rasulullah dan para sahabat dikatakan menyimpang. Maka dalam kitab ini Syekh Fauzan membawakan contoh-contoh kelompok yang menyimpang dari manhaj salaf. Menyimpang dari manhaj Rasulullah dan para sahabat. Di mana letak penyimpangannya kita akan membaca, mempelajarinya untuk kita bisa selamat darinya. Dalam mukadimah Syekh Fauzan menyebut pasal ahamiyatul hadis anil firaq. Pentingnya pembicaraan tentang kelompok-kelompok menyimpang. Penting membicarakan faham-faham yang menyimpang. Ini penting sekali. Kata beliau alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa innal haditha anil firaqi laysa huwa min babi sardi at-tarihi. Sesungguhnya membicarakan tentang kelompok atau faham yang menyimpang itu bukan hanya sekedar untuk mengenal sejarah saja. Bukan sekedar untuk tahu sejarah. Oh, ini kelompok ini muncul pada abad tahun ini. Tokoh yang munculkan ini. Pengikutnya sekian, bukan itu saja. Bukan sekedar mengenal sejarah saja. Alladhi yaksidu minhul itla' ala usulil firaq limujaratil itla'. Yang kalau orang mengenal sejarah saja tujuannya itu berarti hanya untuk mentelaah asal usul kelompok. Hanya untuk diteliti, suatu penelitian saja. Oh, ini muncul pada tahun ini. Tokohnya ini. Yang berperan menyebarkan ke sana kemari ini. Berkembang sampai wilayah sana dan sini. Itu kalau sekedar untuk mengenal sejarah. Kamanya toli'u alal hawadisi tarikhiyah. Seperti seseorang mentelaah peristiwa sejarah. Walwaqai'at tarikhiyah asabiqah. Dan peristiwa atau kejadian sejarah yang dahulu saja. Kemudian dijadikan sebagai rujukan sejarah saja. Bukan. Bukan itu tujuannya. Wa innamal hadithu anil firaq lahu sya'nun a'dhammu min dhalik. Sesungguhnya memperbincangkan tentang kelompok-kelompok atau faham-faham yang menyimpang punya kedudukan atau kepentingan yang lebih besar lagi dari itu. Jauh lebih besar kebutuhan kita untuk mengenalnya. Ala wa huwal hadru min syari hadil firaq wa min muhdatsatiha. Yaitu untuk kita mewaspadai kejelekan kelompok-kelompok tersebut, kejelekan faham-faham yang menyimpang tersebut, maupun faham-faham baru yang terus dimunculkan. Itu yang penting untuk kita kenali, agar kita selamat dari penyimpangan tersebut. Walhasu ala luzumil firqati ahli sunnati wal jamaati, dan menghasung umat agar konsisten berpegang teguh dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Tujuannya itu supaya orang itu berpegang dengan sunnah rasul. Mungkin kalau dikatakan kelompok salaf, kadang difahami wah kelompok salaf itu cuma dakwah kepada kelompok, kadang difahami semuanya itu. Nah, padahal maksudnya dakwah kepada salaf artinya mengajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat. Sehingga ketika kita memperbincangkan kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah, dari manhaj salaf, agar hati-hati, ini menyimpang, dari sisi ini penyimpangannya. Yang benar tuntunan sunnah demikian, yang benar faham manhaj salaf demikian itu. Dijelaskan, sehingga jelas bedanya, mana yang lurus, mana yang bengkok. Wa tarku ma'alil firaqul mukhalifah la yahsulu afwan lil insan, dan agar dan untuk meninggalkan kelompok atau faham kelompok yang menyelisih sunnah itu tidak mudah bagi seseorang. Untuk selamat dari faham yang menyimpang atau meninggalkan kalau sudah terjatuh ke dalam paham menyimpang, itu tidak mudah bagi seorang. La yasulu ila ba'dad dirosah, tidak akan tercapai kecuali setelah mempelajarinya. Tidak bisa meninggalkan kelompok atau faham menyimpang kecuali setelah tahu penyimpangannya. Yang dia ikuti selama ini dianggap benar, dia lurus, dan dia berjuang untuk bisa mendakwahkan fahamnya. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan bahwa ternyata ada sisi penyimpangannya, ini titik penyimpangannya, dia bisa faham, bisa meninggalkan. Sehingga harus didahului dengan ilmu, mempelajari ilmunya, baru faham, meninggalkan penyimpangan. Wa ma'rifati mal firqatun najiyah, dan tidak akan mudah orang meninggalkan penyimpangan kecuali setelah dia mengenal apa toh firqah yang selamat. Golongan yang selamat itu yang bagaimana fahamnya. Sehingga yang dipelajari dua sisi. Yang pertama, faham-faham golongan yang selamat itu bagaimana faham-fahamnya. Dengan cara mempelajari Alkitab wasunnah dengan pemahaman para sahabat, akan tahu paham-paham yang benar yang diikuti oleh golongan yang selamat. Mempelajari Alkitab dan as-sunnah dengan pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, pemahaman para imam. Ini akan tahu kebenaran. Yang kedua, mempelajari faham-faham yang menyimpang, yang ada pada kelompok-kelompok sesat. Itu seperti apa penyimpangannya? Manhum ahlus sunnah wal jama'ah alladzina yajibu alal muslim ayyakuna ma'ahum. Harus mengenal siapa itu ahlus sunnah wal jama'ah. Ahlus sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah rasul itu ahlus sunnah. Kalau tidak berpegang dengan sunnah rasul, bukan ahlus sunnah. Terutama dalam prinsip-prinsip agama, berpegang dengan sunnah rasul, itu ahlus sunnah. Meninggalkan satu prinsip saja, menyelisih satu prinsip saja yang datang dari Rasulullah, dia bukan dari ahlus sunnah. Maka harus kenal, siapa itu ahlus sunnah wal jamaah, dan siapa itu wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Yakni, kalau seorang itu ahlus sunnah, berpegang dengan sunnah, maka dia adalah orang yang berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Dengan sahabat. Berjamaah dengan tabi'in. Berjamaah dengan para imam. Imam sunnah. Berjamaah dengan siapa saja di muka bumi ini. Yang hidup di masa lalu atau zaman sekarang atau yang akan datang. Yang dia juga berpegang dengan sunnah. Dia berjamaah dengannya. Maka ahlu sunnah. Itu dikatakan as-sawadul a'dom. Golongan yang besar. Golongan yang besar. As-sawadul a'dom. Karena ahlu sunnah itu ada sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam dan seterusnya. Sampai yaumul qiyamah akan ada ahlu sunnah. Bumi tidak akan pernah kosong dari ahlu sunnah. Tidak pernah kosong. Kalau di bumi di sini, bagian sini tidak ada, mungkin adanya di sebelah sana. Tapi yang jelas bumi ini tidak akan pernah kosong dari ahlu sunnah. Mesti ada. Maka harus kita kenal siapa ahlu sunnah wal jamaah, siapa itu. Yang setiap muslim wajib untuk bersama mereka. Agar selamat agamanya, wajib bersama ahlu sunnah. Kalau tidak bersama ahlu sunnah, yakin tidak bakal menjadi ahlu sunnah, tidak bakal. Karena agama seorang itu dipengaruhi siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu bukan ahlu sunnah, dia enggak bakal jadi ahlu sunnah. Berat untuk menjadi ahlu sunnah kalau dia tidak berteman dengan ahlu sunnah. Maka para ulama zaman dulu, kalau mendengar berita di sana ada seorang ahlu sunnah, satu orang saja, pesan, titip salam aku kepadanya, sampaikan salam kepadanya. Karena ahlu sunnah itu jumlahnya sangat sedikit. Tidak kenal. Orang yang di negara sana tidak kenal. Tapi diketahui di ahlu sunnah. Tolong salamku kepadanya. Amat sedikit ahlu sunnah. Sehingga berteman. Saling cinta dengan ahlu sunnah. Saling bahu-membahu untuk mengikuti sunnah. Ini merupakan sebab. Orang itu bisa bersama ahlu sunnah. Wa manil firaqul mukhalifat, harus kenal siapa itu kelompok-kelompok yang menyimpang dari tuntunan sunnah. Siapa? Harus kenal. Wa ma madahibuhum wa syubhatuhum, harus kenal apa paham-paham mereka. Ini Qadariyah pahamnya bagaimana? Ini Khawarij pahamnya bagaimana? Ini Jahmiyah pahamnya bagaimana? Ini Syiah Rafidhah pahamnya bagaimana? Dan sebagainya. Sehingga ketika orang punya atau mengungkapkan suatu keyakinan tertentu, akan bisa kita katakan, oh ini kelompok ini, oh ini kelompok ini. Nah, mempelajari yang semacam ini itu hanya ada pada ahlu sunnah. Kitab-kitab yang membeberkan, mengungkap penyimpangan, penyimpangan kelompok sesat cuma ahlu sunnah. Kitab ulama-nya ahlu sunnah. Karena ulama'nya ahlu sunnah, ulama' yang paling kasih sayang kepada umat. Paling kuat membongkar penyimpangan-penyimpangan kelompok yang sesat agar umat selamat dari penyimpangan mereka. Adalah ulama-ulama ahlu sunnah. Maka bisa kita lihat karya-karya para imam sejak zaman dahulu. Ada yang membongkar suatu kelompok. Ada yang membongkar satu faham seorang. Satu orang. Maka ada kitab-kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Bantahan kepada Jahmiyah. Kelompok. Kelompok. Ada bantahan Ar-Raddu 'alal Bakri. Bantahan kepada Al-Bakri. Satu tokoh. Dibantah. Dibeberkan penyimpangannya oleh ulama. Ada bantahan kepada kitab yang ditulis oleh orang-orang yang menyimpang. Dibantah kitabnya. Dibeberkan penyimpangannya. Ini hanya ahlu sunnah yang mengamalkan. Ini jihad yang tidak dilakukan oleh kelompok yang lain. Maka kalau ingin mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang, fahamnya bagaimana? Rujukan kita hanya ada pada kitab ulama ahlu sunnah. Dan para ulama menjelaskan, mengenalkan kita. Hingga kita bisa selamat darinya. hatta yahdhar minha. Kita kenali faham-faham yang menyimpang, subuat-subuat mereka. Yani apa? Racun-racun subuhat yang disebarkan oleh kelompok-kelompok itu harus kita kenali. Harus dikenali. Agar kita selamat darinya. Waspada, hati-hati darinya. Li'anna man la ya'rifu syarra yushiku ayyaku'afih. Sebab orang yang tidak mengenali kejelekan itu hampir atau dekat sekali terjatuh dalam kejelekan. Tidak kenal kalau itu suatu bahaya. Dia dekat-dekat merasa aman. Mau enggak tahu bahaya? Tidak kenal kalau ular kobra itu sekali gigit bisa mematikan. Enggak kenal sifatnya ular kobra. Tenang-tenang saja dengan ular kobra. Dekat-dekat saja. Karena enggak kenal. Maka orang yang tidak mengenal tentang bisanya ular kobra, hampir mati dia. Sekali patok bisa mati dia. Nah, sehingga kaidah umum, siapa yang tidak mengenal kejelekan, itu dekat sekali terjatuh dalam kejelekan. Dia melakukan tidak merasa itu jelek, wong tidak kenal kayak itu jelek. Kama qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu, seperti dikatakan oleh sahabat mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anisy-syarri makhafatan ayyudrikani. Kata Hudzaifah radhiyallahu, dulu orang-orang biasa tanya Rasulullah sallam tentang kebaikan, tentang yang baik-baik, yakni tujuan untuk diamalkan. Semangat kepada kebaikan, mengamalkan kebaikan. Tapi aku dulu bertanya Rasulullah tentang kejelekan. Kalau orang-orang tanya yang kebaikan-kebaikan, aku tanya yang kejelekan. Makhafatan ayyudrikani. Karena aku khawatir kalau aku mendapatinya. Khawatir mendapati kejelekan, tidak kenal kalau itu jelek. Ini mengkhawatirkan. Fakultu, maka aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'anallahu bihadzal khairi, fal ba'da hadzal khairi syarrun. Aku tanya Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dulu di masa jahiliyah dan dalam kondisi jelek. Jahiliyah, tidak kenal syirik, tidak kenal kufur, semuanya dikerjakan. Tidak kenal, namanya jahiliyah. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, didatangkan Islam, menjadi seorang yang beriman, dikenalkan kepada keimanan-keimanan, menjadi mukmin. Lalu pertanyaannya, fahal ba'da hadzal khairi syarrun, apakah setelah kebaikan ini masih ada kejelekan lagi setelahnya? Telah dikenalkan kepada kebaikan iman dan Islam, apakah setelah itu masih ada kejelekan? Qala na'am, Rasulullah menjawab, benar, ada. Ada lagi kejelekan. Faqultu hal ba'da dzalika syarri min khairin? Aku tanya lagi, kata Hudzaifah, apakah setelah kejelekan itu masih ada kebaikan lagi setelahnya? Ini ganti yang baik lagi. Qala na'am, wa fihi dakhonun. Kata Rasulullah, iya. Ada kebaikan lagi, tapi ada kabut. Ada kebaikan, tapi ada kabut. Ini kebaikannya, ada yang mengganggu pandangan. Kabut. Qultu wa ma dakhanuhu. Aku bertanya kepada Rasulullah, lalu apa kabutnya itu? Kabut yang mengganggu pandangan itu apa? Qala, kata Rasulullah, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tungkir. Kata Rasulullah, yaitu kaum yang mereka menerapkan sunnah yang bukan sunnahku. Menerapkan sunnah yang bukan sunnahku. menyampaikan petunjuk yang bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tungkir. Kamu akan kenali mereka dan kamu akan mengingkarinya. Kamu akan mengenali yakni yang ma'ruf kamu katakan ma'ruf, yang mungkar kamu katakan mungkar. Ini ada pada mereka campur kemungkaran. Berita dari Rasulullah SAW bahwa setelah masa Rasul dan para sahabat itu kebaikannya nanti ada campuran kejelekan, muncul kejelekan-kejelekan. Fakultu, lalu aku tanya lagi, hal ba'da dzalikal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan itu setelahnya masih ada yang jelek lagi? Qala na'am. Ada. Tahapan yang keempat ada kejelekan lagi. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Yaitu kejelekan itu adalah wujudnya dai-dai yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Dai. Mungkin orang kalau menyebut dai, wah ini seorang dai. Gambarnya dai itu adalah seorang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi Rasul menyebut dai, ada yang du'at ala abwabi jahanam. Dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuh fiha. Siapa yang menyambut ajakan mereka menuju jahanam, maka mereka melemparkannya ke dalam jahanam. Yang menyambut seruannya, ajakannya, berarti dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Karena memang mengajaknya kepada pintu neraka jahanam. Ini kejelekan yang muncul pada tahap yang keempat. Fakultu ya Rasulullah sifhum lana. Aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami. Untuk dikenali siapa sih dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam itu. Qala na'am. Iya. Qumun min jilgatina wa takallamuna bi alsinatina. Mereka itu kaum dari golongan kulit kita. Bangsa kita. Bangsa Arab. Atau yang semisalnya. Berbicara dengan bahasa kita. Berbicara dengan bahasa kita. Kata Rasulullah. Tapi mengajak kepada pintu neraka jahanam. Maka kadang orang-orang tidak paham. Fasih bahasa Arabnya. Pintar sekali bahasanya. Kuat hafalan Qur'annya. Kuat hafalan hadisnya. Semata itu saja. Tidak tahu dia diajak kepada pintu neraka jahanam. Tidak paham. Harus tahu betul. Ini pemahamannya kayak apa. Fikrohnya bagaimana. Harus tahu betul. Qultu ya Rasulullah. Fama taro in adrokani dhalik. Aku tanya. Ya Rasulullah. Lalu bagaimana pandangan Anda kalau saya mendapati kondisi semacam itu? Kondisi yang ada kaum-kaum dai-dai mengajak kepada neraka jahanam. Bagaimana pandangan Anda kalau saya mendapati semacam itu? Qala talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Kamu menetapi jamaah muslimin dan pemimpin mereka. Jangan melepaskan diri dari jamaah muslimin dan pemimpin mereka. Fa'ilam takun lahum jama'atun wala imamun. Aku tanya lagi. Kalau mereka, kaum muslimin, gak punya jamaah dan gak punya imam. Mungkin hidup di daerah yang gak dikuasai oleh suatu pemimpin. Hidup di daerah yang terpencar-pencar. Jangankan membuat negara, membuat keluaran aja tidak bisa. Terpencar di suatu pulau atau daerah menyendiri. Bagaimana? Tidak ada jamaah, tidak ada imam. Qala fa'tazil tilkal firaq. Kata Rasulullah, jauhilah kelompok-kelompok yang itu. kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah mereka. Walau anta'idu ala asli sajarotin, meskipun kamu harus menggigit akar pohon untuk bertahan hidup, karena menjauh dari kelompok-kelompok menyimpang, harus menyendiri di tempat yang jauh, berisiko agar bisa hidup menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut, sampai kamu mendapati kematian, bertahanlah untuk menjauhi faham-faham yang menyimpang. Wa anta ala zalik, walaupun kamu dalam kondisi seperti itu, bertahanlah untuk mati di atas kebaikan, di atas kebaikan agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjauhi kelompok-kelompok menyimpang. Maka di sini, hadis ini, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu telah mendahului kita untuk mengenal kejelekan, untuk mengenal faham-faham menyimpang, dan untuk kita bisa selamat darinya adalah dengan menjauhinya, menjauh dari mereka. Walaupun berisiko, risikonya apa? Risikonya harus hidup menyendiri. Kata Syekh Fauzan, fa ma'rifatul firaqi wa madhahibiha wa syubhatiha ma'rifatul firqati najiyah ahli sunnah wal jamaah wa ma hiya alaih fihi khairun kaithril muslim. Maka mengenali, mempelajari kelompok-kelompok, mempelajari faham-faham mereka, mempelajari syubhat-syubhat yang disebarkan di tengah umat, dan juga mengenal kelompok atau golongan yang benar, yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah, maupun faham yang dijalaninya, banyak membuahkan kebaikan bagi seorang muslim, terutama keselamatan akidahnya yang paling utama, kebaikan yang terbesar. Li'anna hadhil firaqa adzalah indaha subuhat, karena setiap kelompok sesat itu punya subuhat, racun yang mau disusupkan kepada orang lain agar orang lain mengikuti faham menyimpangnya. Dan subuhat, namanya subuhat itu sesuatu yang kabur, mirip-mirip dengan kebenaran. Maka kata Imam Al-Barbahari di awal-awal kitab Syarh Sunnah, bid'ah itu mirip dengan kebenaran. Bid'ah itu mirip dengan kebenaran. Akan tertipu orang yang masuk padanya. Awalnya kecil, orang tertipu masuk kepada bid'ah karena disangka kebenaran. Lama-lama membesar, lalu orang tidak bisa keluar dari bid'ah ketika itu sudah besar, tidak sanggup keluar, karena sudah meyakini itu sebagai suatu kebenaran. Kalau awalnya sih masih subuhat, masih kayaknya iya, kayaknya enggak, samar-samar. Maka Rasul berpesan, kalau sesuatu itu masih subuhat, masih samar-samar, jauhi. Belum pasti benarnya, jauhi. Belum pasti cocoknya dengan sunnah Rasulullah, jauhi. Baru subuhat sudah suruh jauhi. Apalagi sudah jelas menyimpangnya. Setiap kelompok itu punya subuhat. Punya subuhat yang ditawarkan agar orang mengikutinya. Digambar-gambarkan seperti kebenaran. Digambar-gambarkan seperti kebenaran. Wa indaha makriyatun tadlil. Mereka punya tipuan-tipuan, siasat-siasat untuk mengelabui dan menyesatkan. Tiap kelompok punya. Hanya ahlu sunnah, kelompok ahlu sunnah yang enggak pakai tifu menifu, enggak pakai. Hanya menyampaikan yang datang dari Rasulullah demikian, yang datang dari sahabat demikian, hanya ahlu sunnah. Adapun semua kelompok menyimpang, maka setiap orang yang baru mengenalnya menampak-nampakkan seperti pengikut sunnah. Orang Syiah Rafidhah, kalau ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, mungkin awal-awalnya mereka akan mengatakan, dulu mereka sahabat Rasul. Ada kata dulu. Dulu mereka sahabat Rasul. Orang mendengar, oh berarti ini masih mengimani bahwa Abu Bakar dan Umar itu sahabat Rasul. Orang tertipu dengan kalimat semacam ini. Tapi ketika terus bergaul dengan mereka, bergaul dengan semakin dekat, akan semakin dijelaskan bahwa kemudian nanti Abu Bakar itu kemudian sekarang sudah menjadi kafir, sudah murtad. Umar sudah murtad, sudah kafir. Dalam keadaan sudah dikatakan semua itu, dia sudah percaya perkataan orang yang semacam itu. Dan enggak bakal meninggalkan lagi, percaya Abu Bakar kafir, Umar bin Khattab kafir. Awalnya syubhat. Awalnya demikian. Maka semua kelompok itu kalau menyikapi orang-orang yang baru didekati, ini belum menampakkan racunnya, masih menyembunyikan racunnya. Yang ditampakkan hal-hal yang masih bisa disepakati, masih bisa diterima. Baru kemudian ketika sudah mendekat kepada mereka, baru kemudian racun itu disengatkan kepada kurbannya. Faqad yaktarul jahilu bihadil da'ayat. Orang-orang yang jahil, yang enggak berilmu, itu mesti tertipu oleh propaganda-propaganda mereka. Mereka punya syubhat untuk menjajakan dagangannya dengan kemasan-kemasan yang menipu. Wain hadi ubiha, dan mengelabui orang jahil dengan syubhat-syubhat tersebut. Kadang ditawarkan hal-hal yang sifatnya menyenangkan sebelum ditawarkan faham-faham yang menyimpang. Tawarkan dulu hal-hal yang menyenangkan. Apa itu misalnya nikah mut'ah? Oh, enggak apa-apa nikah mut'ah. Sekarang nikah aja 3 bulan, nanti kalau udah pulang ke kampung ya kembali lagi kepada istri yang lama. Enggak masalah. Nikah mut'ah boleh dalam ajaran. Orang dikasih kayak gitu senang saja, bisa nikah. Jauh dari istri sedang di luar Jawa bisa nikah. Kemudian 3 bulan selesai urusan nikahnya. Kawin kontrak dijajakan untuk cari mangsa. Ini terjadi di Jawa, bukan enggak perlu sampai luar Jawa. Maka mereka punya propaganda untuk melariskan dagangannya, menjerat agar orang ikuti fahamnya. Fayantami ilaihya, akhirnya kalau orang sudah tertipu oleh propaganda mereka, akhirnya bergabung dengan mereka. Sudah. Aku ngikuti faham Ahlussunnah, enggak ada nikah mut'ah. Waduh, enggak bisa gonta-ganti pasangan dong. Nah, udah merasakan nikah mut'ah bersama mereka, waduh enak bersama mereka. Fahamnya lebih nikmat, fahamnya. Dari dagangan semacam itu, orang akhirnya bergabung dengan mereka dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan jajan dagangannya terutama ditawarkan kepada anak-anak muda. Segera menikah jasa dengan bidadari. Dengan bidadari, bukan dengan gadis dunia. Segera nikah saja dengan bidadari. Orang itu bisa menikah segera dengan bidadari. Dengan bagaimana? Mati syahid. Dengan mati syahid. Nah, ini tawarannya demikian. Nah, kemudian diajari bagaimana meledakkan bom, bagaimana sebagainya. Nah, meledakkan bom itu kan jihad, mati syahid. Langsung nikah dengan bidadari. Maka ketika orang yang meledakkan bom itu mati, mereka tidak menyebutnya mati. Mereka sudah menikah. Jadi dagangan yang membuat laris, sudah menikah. Nah, orang lain jadi kepencut. Semacam itu, syubhat-syubhat yang ditawarkan di tengah-tengah umat, terutama kaum muda. Ini banyak makan kurban. Kama qala Rasulullah SAW, lama dzikra fi hadis Hudzaifah. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah tadi, ketika Hudzaifah bertanya, hal ba'da dzalikal khairu min syarrin, apakah setelah kebaikan ini masih ada kejelekan lagi? Qala jawab Rasulullah, na'am, ada. Du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafu fiha, siapa yang menyambut ajakannya, menerima ajakannya, maka dai-dai itu melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Bayangkan, orang begitu yakin kalau nanti mati ngeledakkan bom pasti nikah dengan bidadari, yakin sekali. Maka terus makan korban semacam ini. Bagaimana tidak? Sedang pelakunya yakin akan nikah dengan bidadari. Siapa yang tidak kepincut? Hanya ilmu akidah, ilmu yang didapat dari ulama al-sunnah yang bisa menyelamatkan dari pemikiran syubhat semacam ini. Orang yang sudah mengenal sunnah enggak akan tertipu. Oh, itu syubhatnya khawarij. Sudah. Enggak laku di kalangan Ahlussunnah, enggak laku. Kalau orang sudah kenalan dengan akidah Ahlussunnah itu enggak laku. Dijajakan oleh mereka nikah mut'ah. Gampang. Dalam syariat diizinkan, kata mereka. Orang sudah kenal majad sunnah, wah itu enggak diterima, enggak laku. Nikah mut'ah itu adalah zina. Adalah zina. Enggak laku dalam kalangan ahlu sunnah. Maka ilmu tentang akidah ahlu sunnah ini menyelamatkan. Sehingga kata Rasulullah, dai-dai yang mengajak ke neraka jahanam, yang ngikutinya akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Fakultu ya Rasulullah sifhum lana, aku katakan ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka kepada kami. Sifat mereka seperti apa? Qala na'am, qawmun min jildatina, wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita. Kulitnya sama dengan kita. Bahasanya sama dengan kita. Betapa samarnya dai-dai yang mengajak ke neraka jahanam, betapa samarnya. Kalau tidak berbekal dengan ilmu yang diwariskan oleh para ulama ba'dallah, maka kita mengkhawatirkan diri kita, keluarga kita tertipu oleh subhat-subhat para penyesat umat. Fal khatru sadid, sehingga bahayanya sangat besar. Maka Rasul itu betul-betul tepat ketika menyebut mereka dengan dai yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Sangat tepat. Memang menyesatkan umat. Walaupun disebut dengan istilah dai. Waqad wa'adun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu dzata yaumin kama fi hadits Al-Ibad bin Sariyah. Nabi telah memberikan wejangan kepada para sahabat di suatu hari. Seperti tersebut dalam hadis Al-Ibad bin Sariyah, annahu wa'adahum mau'izatan balighatan, bahwa Nabi memberikan wejangan kepada mereka dengan wejangan yang benar-benar mendalam. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati gemetaran, takut, bergetar oleh wejangan tersebut. Wa darafat minhal uyun, mata, berlinangan mata, berlinangan air mata karena wejangan itu. Qulna, kami katakan para sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu mu'adin fa'ausina, ya Rasulullah, ini seakan nasihat perpisahan, nasihat orang yang hendak berpisah. Berarti ini wejangan yang terpenting, anggap pesan terakhir. Fa'ausina, maka sampaikan wasiat kepada kami. Qala kata Rasulullah, usikum bitaqwallahi wassam'i wa tu'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun, Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, selalu mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Seorang budak. Yang layaknya budak itu tidak bisa jadi pemimpin mestinya. Tapi kalau takdirkan, seorang budak dengan kekuatannya bisa menguasai, jadi pemimpin, ya sudah takdir demikian, wajib taat, mendengar dan taat. Fa'innahu mayya'is minkum fasayarah tilafan kasiro. Sesungguhnya, siapa yang hidup di antara kalian sahabat, yang masih hidup nanti, akan melihat banyak perselisihan. Sahabat ini. Rasulullah sudah berpesan, yang hidup di antara kalian akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin setelahku. Pesan Rasul agar selamat dari perselisihan, ketika muncul banyak perselisihan, kata Rasulullah, pegang sunnahku dan sunnah para khalifah. Ini berlaku untuk setiap zaman. Semakin tambah umur zaman ini, semakin tua, maka perselisihan semakin menjadi-jadi. Maka kebutuhan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah semakin besar. Semakin besar. Tamasaku biha wa'adhu alaiha bin nawajid, kata Rasul kepada sahabat, pegang teguh sunnahku dan gigitlah dengan gigi geraham. Tidak cukup dipegang kuat, tambah gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian semua perkara baru. Perintah Rasul, kalau itu perkara baru dalam akidah baru, enggak ada di zaman Rasulullah, tinggalkan, jauhi. Kalau itu ibadah baru, modelnya caranya baru, enggak ada di zaman Rasulullah, tinggalkan. Kalau itu muamalah baru, modelnya enggak ada di zaman Rasulullah, tinggalkan. Dakwah, jihad baru, tinggalkan. Kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, tinggalkan oleh kalian semua perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jelas kalimat Rasulullah. Semua perkara baru adalah bid'ah. Ya, ini dalam perkara agama. Yang dibicarakan Rasul ini perkara agama, bukan perkara duniawiyah, bukan bicara masalah kapal, masalah pesawat, masalah sendok dan piring, bukan. Masalah perkara agama yang dibicarakan yang baru itu. Mau sekarang naik pesawat kalau haji, terserah itu urusannya. Itu masalah transportasi, teknologi, itu urusan duniawiyah. Mau sekarang adzan pakai speaker, pakai mic, terserah. Itu masalah teknologi. Tetapi perkara ibadahnya tidak boleh baru. Adhannya tidak boleh dirubah-rubah. Adhan ya Allah Akbar, Allah Akbar. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Tidak boleh diganti. Hayya ala khairil amal. Tidak boleh diganti demikian. Tidak pakai ganti. Ashadu anna Ahmad siapa? Qadiani. Ashadu anna Ahmad Qadiani Rasulullah. Ganti oleh orang yang mengimani bahwa Ahmad Qadiani itu adalah Rasulullah, diganti lafadznya. Enggak boleh. Kalau masalah adzan, masalah ibadah, jangan diganti-ganti. Kalau masalah duniawiyah, teknologi, sarana untuk beribadah, silahkan. Baru. Tapi perkara baru dalam perkara agama, akidah, ibadah, dakwah, muamalah, enggak boleh. Wa kulla bid'atin dolalah, dan semua bid'ah sesat. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat. Ada yang mengatakan, oh ada bid'ah yang hasanah. Apa dalilnya? Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, kata Umar. Kalau perkataan Umar itu menisi perkataan Rasulullah, siapa perkataan yang diambil? Siapa yang diambil perkataannya? Taruhlah yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau perkataan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sesuai dengan perkataan Rasul, siapa perkataan yang diambil? Apakah perkataan Rasul ataukah perkataan Abu Bakar? Maka Ibnu Umar pernah mengatakan, Yoshiku antang zila khidratna sama. Aku lakum qala Rasulullah wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Umar, hampir turun hujan batu dari langit menimpa kalian. Aku katakan kepada kalian Rasulullah berkata demikian. Kalian katakan Abu Bakar Umar berkata demikian. Ini yani membantah perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Anda boleh. Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulihi. Dalam surah Al-Hujurat yang pertama. Hai orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan di depan Allah dan Rasulnya siapapun. Jangan didahulukan di depan Allah dan Rasulnya. Harus di belakangnya siapapun dia. Walaupun Abu Bakar dan Umar. Di belakang Rasulullah harus. Maka Rasulullah mengatakan, kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Dan perkataan ini cocok dengan perkataan sahabat yang lain. Sahabat yang lain mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ro'ahan nasu hasanah. Kata Ibnu Umar, semua bid'ah sesat walaupun orang memandang itu hasanah. Kata Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba saja. Enggak usah mengadar bid'ah, kalian tercukupi. Tercukupi untuk sampai kepada tujuan yaitu surga. Tercukupi dengan hanya ngikuti sunnah tanpa mengadar bid'ah, tercukupi. Lalu apa tujuan mengadar bid'ah? Kalau tujuannya mengadar bid'ah adalah ke surga, tidak dibutuhkan. Karena ke surga tercukupi dengan ittiba sunnah. Enggak butuh kepada ngada-ngada bid'ah. Kalau tujuannya ke surga. Tujuannya ke surga. Dalam perkataan yang lain, Imam Malik mengatakan, man ibtada'a bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna ra'anna Muhammadan khana risalatan. Fa inna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Siapa yang mengada-ada bid'ah dan dia memandangnya itu baik, berarti dia telah menuduh Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Ini ada bid'ah yang baik ini. Rasul zaman dulu tidak ada bid'ah ini, tidak ada. Nah, maka kata Imam Malik, siapa menganggap bid'ah itu baik berarti telah menuduh Rasul itu mengkhianati risalah. Yakni ada sesuatu yang tidak disampaikan Rasul itu mengkhianati risalah. Yang hanya diketahui oleh orang belakangan tahu, oh ini baik, tapi Rasul dulu enggak nyampaikan. Rasul dulu enggak nyontohkan. Nah, kata Imam Malik, ini menganggap atau menuduh Rasul itu telah mengkhianati risalah. Padahal Allah telah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Alhasil Rasul menegaskan bahwa agar selamat ketika timbul perselisihan yang banyak, solusinya cuma dua. Yang pertama adalah ittiba sunnah Rasulullah dan para sahabat. Kata Rasulullah, "Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Tamassuku biha wa adzu ailaha bin nawajid. Pegang sunnahku dan sunnah para khalifah rasidin sepeninggalku. Pegang dengan kuat, gigit dengan gigi geraham. Ini yang pertama. Pegang sunnah kuat-kuat. Cukupkan dengan sunnah. Yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian semua perkara baru. Perkara baru dalam agama, akidah, ibadah, muamalah, dakwah, jihad dan sebagainya. Tinggalkan kalau itu perkara baru. Semua perkara itu bid'ah, bid'ah itu sesat. Di neraka. Sederhana. Maka memang sesungguhnya prinsip Ahlus Sunnah itu sederhana. Hanya terbatas pada sunnah Rasul saja. Tidak nambah-nambah. Tidak pakai kreasi-kreasi baru. enggak pakai model-model baru. Agamanya agama kuno. Agama yang masih disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahbaru sallam annahu yakunu hunaka ikhtilafun wa tafarruq. Maka dalam hadis Rasulullah beritakan bahwa akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Wa auso inda zalika biluzumi jamaatil muslimin wa imamihim, dan ketika terjadi hal itu Rasul berwasiat untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya. Wa tamasuki bi sunnati Rasul wa tarki ma khalafa minal aqwal wal afkar, dan Rasul berpesan hanya berpegang dengan sunnah Rasul, meninggalkan apa yang menyisinya, baik itu ucapan atau pemikiran. Wal madhab al mudillah, maupun meninggalkan semua pemikiran-pemikiran atau faham-faham yang menyimpang, yang sesat. Fa inna hadza tariqun najah, itulah jalan keselamatan. Jalan keselamatan cukup dengan sunnah Rasul, tinggalkan yang bid'ah-bid'ah. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Itu yang bisa kita baca pada pertemuan sore hari ini. Jika masih ada waktu, kita akan membaca beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Adapun yang tidak, nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Komar, Ustaz Safrin, ataupun yang lain. Di posisi pemimpin, posisi siapapun dia diwajibkan mengubah bid'ah kalau punya kemampuan. Kalau punya kemampuan mengubah bid'ah, mungkin dengan tangan kalau dia punya kekuatan. Ya, ini punya posisi, punya kedudukan. Jadi pemimpin, mengubah dengan tangan, dengan kekuatannya. Kalau enggak punya kedudukan, enggak punya kekuatan, enggak punya tangan, mengubah dengan lisan. Dengan nasihat, dengan teguran, dan menjelaskan dan sebagainya. Dengan cara yang hikmah. Yang hikmah itu mengingkari kemungkaran, tidak menimbulkan kemungkaran baru yang sama atau lebih besar. Tadi disampaikan penjelasan yang nantinya diharapkan bahwa bid'ah itu akan mengecil atau hilang. Tapi kalau ada kemungkinan bid'ah itu tidak hilang, atau ganti yang semisal, atau bahkan gantinya lebih besar, maka tidak boleh. Nah, ini ada fikihnya ingkar mungkar. Alhasil, masalah mengingkari bid'ah, mengubah bid'ah itu menjadi kewajiban siapa saja yang punya kemampuan dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Hati itu selama-lama iman. Bagi seorang yang baru ngaji, ingin rasanya memindahkan anak-anak ke sekolah pondok agar nanti mereka bisa lebih baik dari bapaknya dalam memahami agama Islam. Tapi perasaan saya kok masih ragu, ragu dengan masa depan dunia anak saya. Nasihati kami agar bisa mantap, mana yang harus kami pilih. Nah, jadi rezeki setiap orang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan anak kita itu sudah ditulis sebelum mereka lahir. Mereka mau jadi apa sudah ditulis. Ini termasuk bagian keimanan kepada takdir. Termasuk bagian keimanan kepada takdir. Dan yang namanya jalan rezeki itu tidak melulu dengan jalur sekolah. Tidak melulu dengan jalur sekolah. Bahkan orang yang cuma punya ijazah SMP bisa jadi menteri. Bisa terjadi? Jadi. Bahkan orang yang tidak punya lulusan SD bisa jadi juragan besar. Banyak terjadi? Banyak terjadi. Nah, sehingga ini masalah rezeki. Keyakinan kita kepada takdir Allah. Allah telah menulis 4 perkara ketika jenis itu berumur 4 bulan. Bikat birezekihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syakiyun osa'idun. Udah ditulis rezekinya, ajalnya sampai umur berapa, amalnya, amalnya kayak apa, selama umur hidup, semua amalnya kayak apa udah tertulis. Rezekinya, syakiyun osa'idun. Dia itu orang yang celaka ataukah orang yang bahagia udah ditulis. Maka, kalau ingin mengupayakan masa depan anak, yang pertama adalah dahulukan perkara agama. Dahulukan perkara agama. Dan sering kami sampaikan bahwa justru ketika orang mengejar agama, Allah limpahkan dunianya. Allah berlimpah dunia. Kenapa? Karena dia membidik sesuatu yang besar. Membidik agama itu berarti membidik akhirat. Besar. Kalau orang bisa meraih yang besar, yang kecil akan terbawa. Kita bawa orang yang banyak sekali, yang kecil kita terbawa. Ngapain kita membidik yang kecil? Itu cita-cita yang rendah. Membidik yang kecil. Maka bidiklah untuk anak-anak kita. Supaya memang lebih baik agamanya dari kita. Upayakan mereka menjadi orang yang baik agamanya. Maka dunia Allah akan mencukupinya. Dunia akan Allah mencukupinya. Pasti. Kata Allah. وَمَا يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan beri baginya jalan keluar dari segala urusannya, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa modelnya? Takwa. Maka orang yang bertakwa, Allah tidak akan pernah telantarkan dunianya. Tidak akan pernah. Belum pernah sahabat itu orang menjadi orang yang telantar dunianya, belum pernah ada. Sahabat kalau infak itu bukan sekedar ukurannya cuma jutaan atau puluhan juta. Kalau infak itu ratusan ekor unta. Infak. Siapa yang bisa mengimbangi dunianya para sahabat? Tapi mereka orang yang menolak dunia. Dunia datang kepada mereka ditolak. Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Tabuk, dibujuk dengan dunia yang luar biasa. Gabung dengan kami. Kibarkan bendera bersama kami. Kamu telah dibagot oleh Rasul dan para sahabatmu. Gabung dengan kami. Dunia kami tawarkan. Maka Ka'ab bin Malik seorang yang mukmin, dia telah dunia. Enggak pengen dunia. Lebih senang bersama Rasulullah. Demikian para sahabat. Sehingga Masya Allah, dunianya para sahabat luar biasa. Tapi mereka tidak butuh. Maka mereka dikenal sebagai orang yang miskin. Bukan karena mereka tidak punya dunia. Tapi mereka menolak dunia. Ketika datang. Kenapa? Karena mereka orang yang bertakwa. Mereka orang yang bertakwa. Dalam riwayat Imam Ahmad kata Rasulullah. Maknanya, barang siapa yang pagi harinya pikirnya dipenuhi dengan dunia, maka Allah tidak mengurusinya. Tapi barang siapa yang Allah pagi harinya seseorang itu pikirnya dipenuhi dengan akhirat, Allah akan cukupi dunianya. Pagi hari pikirnya akhirat. Bagaimana bisa meraih akhirat? Bagaimana baik agamanya? Allah cukupi dunianya. Maka rasakan ini. Akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia. Baru di dunia. Allah cukupi dunia. Dalam keadaan kita itu mengejar akhirat. Allah cukupi dunia. Rasakan tuh nikmatnya di dunia sebelum nikmat akhirat. Semoga Allah karuniakan kepada kita nikmat akhirat. Itu nasihat buat saya maupun ikhwah sekalian. Sehingga masalah sekolah, jangan ragu. Pilih anak untuk mendapatkan agama yang baik. Bagaimana menanggapi orang tua yang masih menakali memakai 1000 hari dan sebagainya? Nah, sudah waktu maghrib, insyaallah kita sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.